tanggal 11 boleh, 12 boleh, dan bahkan digabungkan dengan tawaf wada juga tidak mengapa. Tetapi sunnahnya tawaf ifadah, yaitu tawaf haji, dilakukan pada hari nahar, yaitu hari raya Idul Adha. Kita baca hadis yang pertama, hadis nomor 3088. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Muhammad bin Rafi', qala haddatsana Abdul Razzaq, qala akhbarana Ubaidullah bin Umar an Nafi'in an Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afada yawma an-nahri ثم رجع فصلى الظهر بمنى تتي. قال نافع وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. Ini hadis yang pertama menunjukkan apa yang tadi telah kita dengarkan dalam bunyi bab hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ia bercerita atau ia mengatakan, menyampaikan kepada kita tentang perbuatan Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afada yawman nahri, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf ifadah. Afada yufidu ifadah, artinya melaksanakan tawaf ifadah, yaitu tawaf haji, yawman nahri, pada hari nahar. Hari nahar yaitu hari raya Idul Adha. Yaumul Adha. Adha sama dengan nahar. Adha berkurban, menyembelih kurban, nahar juga menyembelih. Cuma nahar ini adalah menyembelih unta. Menyembelih unta, sementara adha adalah proses pelaksanaan untuk semuanya, menyembelih hewan, berkurban, baik itu dengan menyembelih unta atau menyembelih kambing atau dengan menyembelih kambing maupun menyembelih sapi. Ini keseluruhannya dinamakan dengan adha, kurban. Sementara nahar adalah penyembelihan sapi. Lalu apa ungkapan dalam bahasa Arab untuk penyembelihan hewan-hewan yang lain seperti sapi, seperti kerbau, seperti kambing? Itu dalam bahasa Arabnya dengan dinamakan dengan dzabh. Dzabaha yadzbahu. Ya dzabhan. Menunjukkan bahwasanya nahar dengan dzabah itu berbeda. Nahar adalah penyembelihan khusus untuk unta dengan cara menusukkan pisau ke urat yang ada di leher. Seperti halnya menyembelih, tetapi dia caranya bukan memotong dengan dari luar, tetapi ditusuk kemudian tarik keluar. Ini untuk penyembelihan unta yang dinamakan dalam bahasa Arab dengan nahar. Sementara penyembelihan yang biasa kita ketahui seperti penyembelihan sapi, penyembelihan kerbau, kambing, dan penyembelihan yang lain, itu dinamakan dalam bahasa Arab dengan dzabaha atau dzabhun. Jadi tawaf ifadah dilakukan oleh Nabi yauman nahri, pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian kata Ibn Umar, thumma raja'a fasallal dhuhra bimina. Setelah dia tawaf di Mekah, berarti tawafnya pagi, lalu dia kembali ke Mina, dan salat zuhur hari nahar itu dilakukan oleh Nabi di Mina. Salat zuhur hari itu dilakukan oleh Nabi di Mina. Setelah urutan yang telah kita ketahui pada bab yang sebelumnya, melontar beliau, kemudian menyembelih hewannya, hewan sembelihannya, kemudian bertahalul, kemudian langsung ke Mekah untuk tawaf. Setelah selesai tawaf, dia balik lagi ke Mina untuk apa? Salat zuhur di sana. Setelah salat zuhur baru beliau menyampaikan khutbah. Menyampaikan khutbah di Mina, khutbah memberikan pesan-pesan, pelajaran-pelajaran, arahan-arahan, bimbingan kepada kaum muslimin. Dan di antaranya adalah apa yang telah kita ketahui, Nabi SAW berdiri di atas, duduk di atas kendaraannya di Mina, kemudian orang-orang berdatangan untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara-perkara haji. Ada yang baru mengetahui bahwasanya urutannya seperti yang dilakukan Nabi, lalu mereka mengatakan dzabahtu halaqtu qabla an adbaha. Qala ihliq idbah qabla idbah wala haraj. Sembelih tidak mengapa. Dan dia mengatakan romait dzabahtu qabla an armi. Saya menyembelih sebelum melontar. Lalu Nabi mengatakan silakan sekarang melontar, tidak mengapa. Ini setelah kembali dari Mekah melaksanakan tawaf ifadah dan salat zuhurnya Nabi SAW di Mina. Salat zuhurnya Nabi SAW di Mina, dan ini sunnahnya. Ini sunnahnya. Adapun bila mana kita salat zuhurnya di Mekah juga tidak mengapa, karena yang dijelaskan di sini adalah tuntunan atau apa yang diperbuat oleh Nabi SAW. Itu cerita Abdullah bin Umar. Nabi SAW tawaf ifadahnya hari nahar, kemudian dia pada hari itu juga kembali ke Mina dan melaksanakan sholat zuhur di sana. Jadi antara terbit matahari di hari nahar itu sampai sholat zuhur itu empat manasik haji yang dikerjakan oleh Nabi. Melontar, menyembeli, tahallul, kemudian dia langsung berangkat ke Mekah untuk tawaf ifadah, kemudian dia balik lagi ke Mina untuk melaksanakan sholat zuhur di Mina kembali. Ya, untuk melaksanakan sholat zuhur di Mina. Ini yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar bukan hanya bercerita. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu untuk diamalkan. Berkata muridnya Nafi', budaknya Maula Abdullah bin Umar, berkata Nafi', wa kana bin Umar yufidu yawman nahri thumma yarji'u fayusalli dhuhra bimina. Kata Nafi' bercerita, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah melaksanakan tawaf ifadah di hari nahar, kemudian dia kembali ke Mina untuk melaksanakan sholat zuhur di Mina. Ini diperbuat langsung, dipraktekkan langsung oleh Abdullah bin Umar ilmunya. Ia mengetahui bahwa Nabi SAW melakukan itu, lalu beliau mempraktekkannya. Tawaf ifadah di hari nahar, kemudian setelah tawaf dia berangkat kembali ke Mina untuk salat zuhur di Mina. Itu kata Nafi' bercerita. Kemudian Nafi' mengatakan, kenapa itu dilakukan oleh Umar, oleh Abdullah bin Umar? Karena dia menyebutkan bahwasanya Nabi SAW melakukan hal tersebut, mengerjakan hal tersebut. Itu hadis yang pertama tentang bab yang ke-59, sunnahnya tawaf ifadah di hari nahar, dan pada hari itu juga solat zuhur bukan di Mekah tetapi di Mina. Ya. Hadis yang kedua 3089, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا سفيان أن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قلت أخبرني بشيء أقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bertanya kepada gurunya Abdul Aziz bin Rufai. Abdul Aziz bin Rufai. Gurunya siapa? Gurunya sahabat Nabi. Gurunya salah satu dari orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Gurunya adalah orang seseorang yang telah menjadi pelayan dan membantu Nabi selama 10 tahun. Sangat dekat dengan Nabi. Sangat mengetahui tentang kehidupan Nabi SAW, yaitu Anas bin Malik. Kata Abdul Aziz bin Rufai' kepada gurunya Anas bin Malik, akhbirni bi syai'in qaltahu an Rasulillah SAW, beritahukan kepada saya tentang apa yang engkau ingat, yang engkau ketahui dari Nabi SAW, yaitu hadis Nabi. Kemudian beliau secara spesifik menanyakan, aina shalla dhuhra yaumat tarwiyah, aina shalla dhuhra yaumat tarwiyah. Yaumat tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Yaumun nahar tanggal berapa? 10. Yaumat tarwiyah tanggal 8. Ya, tanggal 8 Zulhijjah dinamakan dengan yaumat tarwiyah, yaitu Nabi bersama para sahabatnya membawa air yang banyak. Membawa air yang banyak dari tempat kediaman mereka di Abtah, yaitu di tempat di Mekah, kemudian berangkat menuju Mina di tanggal 8 itu membawa air atau persediaan air yang banyak. Di tanggal 8 itu dinamakan dengan Yaumat Tarwiyah, hari persediaan air. Untuk dibawa kemana air ini? Dibawa ke Mina. Untuk apa? Untuk kebutuhan air nanti tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, atau bahkan 13 Zulhijjah. Karena waktu itu persediaan air tidak ada seperti sekarang ini. Jadi butuh air selama 4 hari. Jadi tidak perlu, mereka tidak lagi berangkat ke Mekah untuk mengambil air di hari tanggal 10 itu, tidak. Tanggal 8 mereka berangkat terlebih dahulu ke Mina, dan ini dinamakan dengan Tarwiyah. Jadi Yaumut Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Ini yang ditanyakan oleh Abdul Aziz bin Rufai' kepada gurunya Anas. Nabi SAW di hari Tarwiyah itu salat zuhurnya di mana? Salat zuhurnya di mana? Kenapa salat zuhur ditanya? Karena memang keberangkatan ke Mina yang dilakukan oleh Nabi itu setelah terbit matahari di tanggal 8 itu. Maka ditanya oleh Abdul Aziz bin Rufai' kepada Anas bin Malik, salat zuhurnya Nabi tanggal 8 itu di mana? Apa jawaban Anas? Qala bi Mina. Anas menjawab, Nabi SAW salat zuhurnya tanggal 8 di Mina. Salat zuhurnya tanggal 8 di Mina. Jadi setelah terbit matahari tanggal 8 berarti sudah mulai niat ihram haji dari tempat masing-masing di Mekah, kemudian menuju Mina. Ini dinamakan dengan Tarwiyah. Untuk yang pertama kali yang dilakukan adalah salat zuhur di sana. Salat zuhur di Mina, asar di Mina, maghrib di Mina, isya di Mina, subuh besok harinya di Mina. 5 waktu dilaksanakan di Mina. Ini ritual yang para ulama berbeda pendapat, apakah dia wajib atau hanya sekedar sunnah. Memang pendapat yang kuat adalah sunnah, tetapi ini bukan hanya karena sunnahnya kita tinggalkan begitu saja. Nah, ya, Nabi SAW salat zuhur di sana 2 rakaat pada waktunya, asar 2 rakaat pada waktunya, maghrib 3 rakaat pada waktunya, isya 2 rakaat pada waktunya, dan bermalam beliau di malam ke-9 itu di Mina. Besok harinya beliau salat subuh 2 rakaat pada waktunya. Kemudian setelah terbit matahari, beliau berangkat dari Mina menuju Arafah untuk wukuf di Arafah. Jadi pertanyaan Abdul Aziz bin Rufai' tadi adalah tentang salat zuhur. Ya, karena salat zuhur ini salat yang rentan, karena dia awal waktu atau awal salat yang berkaitan dengan tanggal 8 Zulhijjah. Ditanyanya di mana Nabi SAW salat zuhur di tanggal 8, maka jawaban dari Anas adalah di Mina. Kemudian pertanyaan berikutnya yang dilontarkan oleh Abdul Aziz bin Rufai' kepada gurunya Anas radhiyallahu an, fa aina shallal asra yauman nafri, fa aina shallal asra yauman nafri, lalu di mana dia salat asar di hari nafar. Hari nafar ini hari meninggalkan Mina, makanya ada 2 nafar di situ. Ada nafar apa? Nafar awal tanggal berapa? 12 Zulhijjah. Kemudian ada namanya nafar tsani, nafar kedua, yaitu hari meninggalkan Mina. yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Ini diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى. Jadi يوم النفر ini hari setelah prosesi melontar jamrah itu selesai, baik itu hari yang ke-12 atau hari yang ke-13. Hari yang ke-12 dinamakan dengan dalam bahasa masyhur sekarang ini dengan nafar awal. Hari yang ke-13 untuk meninggalkan menyelesaikan proses melontar di Mina dinamakan bila mana berangkat tanggal 13, meninggalkannya tanggal 13 hari tasyrik yang terakhir, maka dinamakan dengan nafar tsani. Yang ditanyakan oleh Abdul Aziz bin Rufai yaitu kalau dia meninggalkan Mina untuk dengan selesainya prosesi melontar, sholat asarnya kapan? Karena untuk hari ke-11, 12, 13 kita sudah menjelaskan dan sudah kita dengarkan dari para ustaz kita bahwasanya mulai melontar hari-hari tasyrik tersebut 11, 12, 13 kapan? Setelah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur. Dan telah kita pelajari ini, yaitu mulai melontar setelah sholat zuhur. Berarti setelah dia melontar dengan masuknya waktu melontar, dengan masuknya waktu zuhur, nanti sholat asarnya dia di mana? Setelah keluar dari Mina, sholat asarnya Nabi SAW di mana ketika meninggalkan Mina dengan selesainya prosesi melontar yang dilakukan oleh Nabi. Ini pertanyaan Abdul Aziz bin Rufi. Maka jawaban Anas, qala bil abtah. Nabi SAW sholat asarnya di abtah yang tadi saya telah sampaikan, di tempat kediaman Nabi di Mekah. Namanya abtah. Namanya abtah. Nama tempat penginapan Nabi di Mekah ketika dia berada di Mekah. Jadi dia setelah selesai dari melontar, Nabi SAW nafar tsani, Nabi SAW nafar tsani, artinya menyelesaikan proses itu sampai tanggal 13, proses melontar. Kemudian nanti sholat asarnya setelah dia melontar tanggal 13 itu meninggalkan Mina, dia sholat asarnya di mana? Ini pertanyaan Abdul Aziz. Maka jawabannya di tempat tinggalnya atau kediamannya di Mekah yang dinamakan dengan abtah. Thumma qal, kemudian Anas berkata, if'al ma yaf'alu umara'uka. If'al ma yaf'alu umara'uka. Saya mencoba untuk mencari-cari apa yang dimaksud oleh perkataan Anas ini kepada muridnya Abdul Aziz bin Rufai. Dari syarah Imam Nawawi ternyata tidak ada. Tetapi saya coba menelaah, ternyata mungkin kemungkinan maksud dari Anas ini adalah menghindari perpecahan. Menghindari perpecahan yang saya jawab tadi adalah dalam koridor sunnah. Jangan pula kamu menekankan atau mewajibkan orang untuk melakukan itu. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh penguasa-penguasamu dalam proses, karena memang ada amir hadnya. Kalau seandainya ini akan akan menghasilkan, memunculkan perpecahan, maka sikap yang harus kamu ambil adalah if'al ma yaf'al umara'uk. Lakukan apa yang dikerjakan oleh penguasa-penguasamu dalam proses pelaksanaan ibadah haji. Ini kata Anas bin Malik. Saya tidak tahu, tidak terlalu mengerti apa yang beliau maksud, karena ini terkait dengan kondisi zaman itu. Ya. Ya, mungkin kemungkinan yang dimaksud adalah bagaimana kita menjauhi perpecahan. Makanya Abdullah bin Mas'ud terjadi waktu itu. Abdullah bin Mas'ud benar-benar mengecam melakukan sholat secara sempurna di Mina. Abdullah bin Mas'ud mengecam karena sunnah Nabi tadi seperti yang saya katakan, sholat zuhurnya berapa? 2 rakaat, artinya qasar, tetapi tidak jamak pada waktunya. Asar qasar pada waktunya, maghrib pada waktunya, tidak mungkin di qasar. kemudian Isya qasar pada waktunya, subuh juga tidak mungkin diqasar karena memang dia sudah dua rakaat. Itu yang sunnahnya. Tetapi di masa Utsman bin Affan, justru Utsman bin Affan melaksanakan sholat-sholat tersebut lengkap. Sholat zuhur dia 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, isyanya 4 rakaat. Pada masa pelaksanaan ibadah haji yang dipimpin oleh Utsman bin Affan, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud? Dia sholat di belakang Utsman bin Affan, melengkapi apa yang dilakukan oleh, artinya dia melaksanakan sholat lengkap seperti yang dilakukan oleh imam. Ya, dia melakukan sholat lengkap seperti yang dilakukan oleh imam, oleh pemimpin, oleh Amir Had ketika itu. Dan ketika ditanya Abdullah bin Mas'ud, ketika ditanya Abdullah bin Mas'ud, kamu kan mengecam sekali perubahan atau menyempurnakan sholat di Mina itu, kenapa kamu sholat, ikut sholat di belakang Utsman bin Affan? Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa anis sahabati ajma'in, al-khilafu syar. Ya, al-khilafu syar, khilaf, pertentangan itu hasilnya buruk, akibatnya fatal, apalagi bertentangan dengan penguasa. Nah, maka ini yang saya pahami dari perkataan Anas tadi. Kata Anas, if'al ma yaf'alu umara'uka, yaitu untuk menghindari perpecahan, jangan seperti yang kamu tanyakan ini. Nanti ketika sholat zuhurnya di tanggal hari tarwiyah, kamu mesti ke Mina seperti jawaban saya tadi, atau sholat asarnya setelah kamu meninggalkan Mina mesti di Abtah. Nah, apa yang ditekankan, kalau seandainya perbedaan dengan penguasa itu akibatnya buruk, maka lakukan apa yang dilakukan oleh penguasa agar tertutup atau terhindari perpecahan yang besar. Itu kalau yang berbeda itu tokoh. Kalau yang berbeda itu tokoh, kalau biasa-biasa dan tidak akan mencuatkan perpecahan karena orang biasa-biasa saja, saya rasa tidak ada masalah. Ini yang saya pahami dari ungkapan Anas bin Malik di ujung hadis tadi. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya, bab yang ke-60. Bab istihbab nuzul al-muhassabi yawma an-nafri wa salatuhum adh-dhuhra wa ma ba'daha bihi. Bab sunnahnya singgah di tempat yang bernama muhassab. Ya, sunnahnya singgah di tempat yang bernama Muhassab, dan dia di ujung Mina, tidak jauh dari Mina. Muhassab ini saya tidak tahu tempatnya sekarang ini. Ada sebuah masjid di dekat Jamar itu, yang dekat Jamaratul Kubur itu, sebuah masjid kecil tetapi sudah dipagar. Apakah itu yang dimaksud dengan Muhassab atau yang lainnya? Tetapi itu sekarang sudah ada bangunan masjid kecil di sana. Apakah di situ tempat kejadian di masa Nabi Ibrahim, atau memang di situ Nabi SAW sholat dahulu? Ketika setelah selesai melontar tanggal 13 itu dan meninggalkan Mina, tidak jauh dari Mina, setelah meninggalkan Mina dia sholat zuhur di sana, karena kan waktunya setelah masuknya waktu zuhur. Jadi sholat zuhur di Muhassab itu tanggal 13 setelah meninggalkan, menyelesaikan melontar dan meninggalkan Mina. Muhassab ini nama tempat. Dan disunnahkan, dan bab ini berbunyi disunnahkannya singgah di Muhassab pada hari kepulangan, keberangkatan meninggalkan Mina, dan sholat zuhur di tempat itu, sholat zuhur di tempat tersebut. Karena setelah melontar masuk waktu zuhur, kemudian meninggalkan Mina, dan setelah tidak jauh dari Mina ada sesuatu tempat yang namanya Muhassab, dan di sana singgah untuk melaksanakan sholat zuhur di sana. Ini menurut Imam Nawawi, dan dari hadis-hadis yang akan dibawakan oleh Imam Muslim di bawahnya, adalah sunnah hukumnya. Adalah sunnah. Kita baca hadis yang pertama. 3090. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Mihran Ar-Razi qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Ayyuba an Nafi'in an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin wa Umar kanu yanziluna bil abtah. Yang di sini muhasab itu ternyata abtah. Ya berarti abtah ini tempat yang tadi Nabi SAW salat asar di sana. Tempat berarti bukan masjid yang saya ketahui yang dekat dengan jamarat. Berarti yang nama lain dari muhasab ada dari abtah dalam muhasab. Ya ini nama-nama lama yang sekarang mungkin tidak kita ketahui lagi. Ini menunjukkan bahwasanya ini pun bukan suatu hal yang mesti dilakukan, ya. Karena juga tempat-tempatnya sudah tidak dikenal dengan bahasa ini. Muhasab, adapun abtah masih. Adapun muhasab saya tidak mengetahui nama, ternyata dia adalah nama lain dari abtah. Ya. Nabi SAW kata Abdullah bin Umar dan Abu Bakar serta Umar, mereka singgah di abtah. Singgah di abtah, turun dan singgah di sana. Turun dan singgah di sana. Ini yang maksud dengan yanzilun. Singgahnya bukan sebentar, tapi karena itulah tempat tinggal mereka di Mekah. Ini yang pertama, hadisnya menunjukkan kesinggahan Nabi di tempat yang bernama Mu'abtah atau Muhassab. Hadis yang kedua 3091, Imam Muslim mengatakan haddatsani Muhammad bin Hatim ibni Maimun qala haddatsana Rauh bin Ubadah qala haddatsana Sakhr bin Juwairiyah an Nafi'in an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kana yara at-tahsiba sunnah wa kana yusalli adh-dhuhra yawma an-nafri bil hasbah qala Nafi' qad hassaba Rasulullah sallam wal khulafa'u ba'dahu. Ini hadis yang lain juga dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar melihat berpendapat bahwasanya menuju muhassab atau abtah tersebut adalah sunnah. Berada di sana dan salat zuhur di sana, menginap di sana, menurut pandangan atau pendapat Abdullah bin Umar itu sunnah. Dan bahkan beliau Abdullah bin Umar salat zuhur di sana pada hari ketika dia meninggalkan Mina, ya, salat zuhur di Hasbah yaitu muhassab tadi di Abtah. Dan Nafi' muridnya berkata dan menukilkan dari Abdullah bin Umar, qad hassaba Rasulullah sallam wal khulafa'u ba'dahu. Nabi SAW melakukan itu, yaitu setelah selesai melontar tanggal 13 Zulhijjah, kemudian dia menuju Abtah atau Muhassab tersebut, kemudian salat zuhur di sana, beristirahat di sana, singgah, kemudian begitu juga dilakukan oleh khulafa ba'dahu, oleh khalifah-khalifah setelahnya, Abu Bakar, Umar. Di sini secara umum mungkin saja dilakukan oleh Ali Utsman bin Affan, oleh Ali bin Abi Thalib, tetapi yang dinukilkan di riwayat yang pertama itu dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Ini hadis yang kedua menjelaskan tentang cukup banyak juga hadis yang menjelaskan tentang ini. Ya. Kita baca satu hadis lagi. Tiga berapa hadis? Sepuluh hadis. Ya. Kita baca hadis 3092 halaman 503. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibata wa Abu Quraib qala haddatsana Abdullah ibn Numair qala haddatsana Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis Aisyah, qalat nuzulul abtahi laisa bisunnah innama نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. Ini perbedaan pendapat antara sahabat Nabi. Dua riwayat yang sebelumnya itu dari siapa? Abdullah bin Umar. Dan di riwayat yang kedua tadi jelas-jelas Abdullah bin Umar dinukilkan berpendapat bahwasanya menuju Abu Tah dan Muhassab itu menyengaja adalah sunnah untuk tinggal di sana, untuk menginap di sana, kemudian sholat zuhur dan bahkan asar di sana. Sementara ini riwayat yang sekarang ini menukilkan pendapat Aisyah Ummul Mukminin. Kata Aisyah, nuzulul abtahi laisa bisunnah. Menyengaja atau menuju untuk singgah dan menginap di abtah itu bukanlah sunnah. Bukanlah sunnah. Lalu bagaimana ia membawakan perbuatan Nabi itu? Innama nazalahu Rasulullah SAW, Nabi datang ke sana dan singgah di situ, li'annahu kana asmaha li khurujihi idha kharaja. Karena tempat tersebut sangat memudahkan dia untuk meninggalkan Mekah dari sana. Jadi tidak terlalu jauh keberangkatan ke Mekah, keberangkatan ke Masjid Haram dekat, kemudian untuk meninggalkan jarak dari Mina ke tempat itu juga tidak terlalu jauh. Ini yang membuat Nabi singgah di situ dan kondisi tempatnya kondusif. Jadi pandangan Aisyah tidak seperti pandangan Abdullah bin Umar. Aisyah mengatakan ini hanya sekedarnya saja, karena kaitannya lebih memudahkan keluarnya Nabi nanti dari Mekah, meninggalkan Mekah untuk menuju Madinah. Itu alasan Aisyah yang menyatakan bahwasanya itu bukanlah sebuah ritual ibadah, tetapi hanya kebetulan saja. Berbeda sekali dengan apa yang dipandang oleh Abdullah bin Umar. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya para sahabat juga dalam hal ini berbeda pendapat. Ya, mereka berbeda pendapat dalam sebuah kejadian yang sama. Nabi singgah, benar-benar singgah di Abu Thalib, cuma penilaian apakah itu sunnah atau tidak, mereka ternyata berbeda pendapat. Ya, mereka ternyata berbeda pendapat, dan Aisyah berpandangan lain, Abdullah bin Umar juga berpandangan berbeda. Satu hadis lagi kita baca, 3093, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanahu Abu Bakar ibn Abi Syaibata qala haddatsana Hafs ibn Ghiyath ha wa haddatsanihi Abu Rabi' Az-Zahrani qala haddatsana Hammad ya'ni ibn Zaid ha wa haddatsanahu Abu Kamil qala haddatsana Yazid ibn Zuraiq qala haddatsana Habib al-Mu'allim kulluhum an Hisham bi hadzal isnadi mithlahu. Hadis yang sekarang ini beberapa jalan dibawakan kembali oleh Imam Muslim hadis yang tadi, hadis Aisyah, cuma dengan jalan yang banyak dari beberapa orang guru sampai nanti kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala an, dari jalur Hisham bin Urwah ibn Zubair, dari Urwah ibn Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin. Itu jalannya, yang pertemuan antara jalan-jalan yang banyak tersebut pada Hisham bin Urwah ibn Zubair, dari Urwah ibn Zubair ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin, dan hadisnya sama bahwasanya Aisyah tidak memandang perbuatan Nabi itu sebagai ritual ibadah yang harus sampai harus menyatakan bahwasanya yang membuat dia menyatakan itu sebagai sunnah seperti yang dipandang oleh Abdullah bin Umar. Jadi itu hadis yang keempat di bawah bab ini, insyaallah sisanya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.